Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang kismah, ya, tentang pembagian. Kata beliau, babul kismah, bab tentang kismah, pembagian. Ya, kismah ini, kalau berbicara tentang pembagian, pembagian itu di banyak tempat ya sebenarnya. Ada pembagian di udhiyah, ada pembagian di faraid, ada pembagian di masalah syirikat, ada pembagian di wasiat. Hanya saja di sini, dimasukkan oleh Ibnu Qudamah, para fuqaha memasukkan di pembahasan qadha, karena qadhi ya selalu memerlukan ada apa qasim, ada orang yang membagi di sisinya, ahli di dalam membagi. Jadi kalau ada yang berhukum kepadanya, ya orang yang pandai membagi ini apa membagi apa yang harusnya dibagi. Nah, dan kismah pembagian ini adalah hal yang dimaklumi ya, dasar pensyariatannya. Iya. Allah firman, wa idza hadaral qismata ulul qurba. Apabila ulul qurba menghadiri kismah pembagian. Dan masalah syuf'ah kemarin, Nabi membagi ya pada syuf'ah. Dan secara umum pembagian adalah hal yang tidak ada silam pendapat. Ya, dan pembagian itu, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wahiyya naw'an, ada dua jenis pembagian. Ada kismah ijbar namanya, pembagian cara paksa. Dan ada kismah tarabi. Kismah salin riba. Kismah ijbar, kismah yang sifatnya paksa, yang harus dibagi. Apa itu? Kata beliau, wahiyya, kisma itu ijbar, wahiyya, ma yumkinu kismatuhu, minggiri dararin, wala raddi iwabin. Kisma ijbar adalah apa yang mungkin untuk dibagi, tanpa ada darar, tanpa membayar ganti. Jadi kalau sudah bertikai A dan B, diputuskan dibagi, barang yang dipertikaikan bisa dibagi. Kalau dibagi tidak ada yang berbahaya. Kalau dibagi tidak harus dikatakan, oh ini pulang, kamu harus, ini lebih, harus kamu tambah lebihnya. Jadi kalau memang bisa dibagi, nah ini harus dibagi, ijbar, dibagi. Jelas ya? Kapan dibagi? Idza talaba ahadus syarikaini kismahu. Kalau dua orang yang bersyarikat itu memang meminta untuk dibagi. Jelas ya? Dan ini tidak harus ya di masalah dia datang menuntut saya. Kalau misalnya ada orang bersyarikat, ya kemudian kawan syarikatnya mau keluar. Yang satunya tidak rilo. Saya tidak mau kalau kamu keluar. Ya, si kawannya berkata, saya harus keluar. Ya, kawannya tidak mau. Akhirnya diangkat ke pengadilan. Pengadilan memutuskan, sudah. Dia boleh keluar. Sebab haknya untuk keluar. Maka diminta pengadilan untuk membaginya. Maka dibagi oleh pengadilan. Ya, salah seorang meminta ya, bagi. Fa'abal akhar, yang lainnya menolak. Ajbarahul hakimu alaihi. Maka hakim pun memaksanya. Idza thabata indahu milkuhuma bibayyinah. Apabila telah syah kepemilikan mereka berdua dengan bayyinah di situ. Fa'in aqarra bihi, lam yujbar al-mumtani alaihi. Kalau yang dilarang memaksa, apa namanya, dia menerima, ya, dia telah menetapkan, maka yang apa namanya, yang menahan ini tidak dipaksa lagi terhadap, tidak dipaksa lagi, karena ini sudah selesai ya, artinya sudah selesai urusannya. Kemudian kata beliau, wa in talabaha fi hadhil hala kusimat bainahuma. Ya, kalau keduanya meminta untuk dibagi pada keadaan ini, maka dibagi antara keduanya. Wa asbata fil qadiyah anna qasmahu kana an iqrarihima la an bayyinah. Dan ditulis di qadiyahnya bahwa pembagian ini dari ikrar keduanya, bukan dari bayyinah. Jadi ini ketentuan si qadhi ya. Si qadhi ketika dia bagi, nanti dia tulis. Ini pembagian berdasarkan bayyinah. Atau dia tulis ini pembagian berdasarkan ikrar dari keduanya. Ya, itu bentuk-bentuk nanti penulisannya qadhi ketika dia menetapkan. Nah, ini kalau kismanya bentuknya apa sekarang? Kisma apa? Kisma ijbar. Kisma yang kedua, kisma tarabi. Kisma tarabi itu apa? Wahiyya kismatun kismatu ma fihi darar. Kisma yang padanya ada darar. Kalau dibagi akan menjadikan darar bagi yang lainnya. Ya, misalnya satu rumah mau dibagi dua. Dipotong dua akan menjadi apa? Darar misalnya bagian lainnya. Pabrik misalnya. Satu pabrik. Dibagi dua, diambil pabriknya sebagian, akan tidak berfungsi pabrik itu. Terjadi apa? Terjadi darar. Nah. Iya. Kalau kismanya, padahal yang padanya ada darar, biyalla yantafi ahaduhuma binasibihi fima huwa lah, ya, sehingga salah seorang dari keduanya tidak akan mengambil manfaat dengan bagiannya padahal yang merupakan hak dia, aw la yumkinu ta'diluhu, atau tidak mungkin diluruskan, illa bi raddi iwadin an ahadihima, kecuali dengan apa namanya salah seorang dari keduanya membayar ganti, fala ijbaratiha, maka ditanya ijbar di sini harus ada taradhi, saling ridha, diminta keridhaannya. Ya, kalau misalnya perlu diganti, dia bayar gantinya. Ya, atau dikatakan harus ditunggu, maka harus ditunggu. Karena saling membahayakan. Wal qismatu ifrazu haqqin la yastahiqqu laha syuf'a atau la yastahiqqu laha syuf'a wa la yathbutu fiha khiyar. Dan qismah itu adalah ifraz haq. Pemberian hak. Jadi kalau sudah qismah harus dikasih, kan begitu? Tidak ada syuf'a di dalamnya. Dan tidak ada khiyar. Boleh ikut, boleh tidak. Sebab ini pembagian. Jelas ya? Nah, ini kalau kismanya kisma ijbar. Dia harus ifras, dibagi. Tidak ada syuf'a, tidak ada lagi khiyar. Tapi kalau kismanya taradi, ya itu harus salin ridha. Bagaimana salin ridhanya? Ya diatur antara keduanya. Ya, kalau memang keduanya harus apa namanya menunggu, maka menunggu. Kalau misalnya salah seorang dari keduanya harus bayar ganti rugi, bayar ganti rugi. Ya, itu taradhi namanya. Jelas ya? Kemudian, ya, berikutnya kata beliau wa tajuzu fil makili waznan wa fil mauzuni kailan wa fi thimari harfan. Bagaimana cara membaginya? Sini diterangkan oleh Ibnu Qudamah ya. Nah, bahwa dalam makil yang boleh dibagi itu yang ada timbangannya. Dalam mauzun ya boleh baik di sini dalam masalah pembagian boleh saja kalau dia misalnya ditakar boleh dibagi secara liter, kalau dia ditimbang boleh dibagi secara takar. Ya, demikian pula kalau simar boleh dibagi secara harf, secara taksir, ditaksir saja. Nah, kemudian kata beliau watajuzu kismatul waqf, dan boleh kis membagi wakaf. Ini tentang kisma dalam wakaf ya. Jadi pembahasan yang kelima tentang ifras, pengkhususan dalam kisma itu sudah selesai ya. Sebab kisma itu pengkhususan pembagian. Pasti terbagi. Tidak ada syufa di situ, tidak ada pula khiyar. Nah, ini mana tidak ada syufa dan khiyar dalam kisma. Ini tentunya pada kisma apa ini? Kisma ijbar ya. Kalau kisma taradhi, ini ada memang salin ridha. Hal-hal yang boleh dikisma itu tadi, semua yang ditimbang, ditakar, ya bisa ditaksir, nah itu bisa dikismah namanya. Kemudian kata beliau, sekarang tentang kisma pada wakaf. Ya, wa tajuzu kismatul wakaf illam yakun fiha raddu iwad. Demikian pula kalau wakaf dikisma. Dia kata wakafnya diamanahkan pada dua pihak, ingin dibagi, tidak apa-apa dibagi. Kalau tidak ada, tambahan nilai nanti. Maksudnya dia kismanya kisma ijbar, bukan kisma taradhi. Fa in kana ba'dahu talqan wa ba'dahu waqfan wa fiha iwad min sahib at-talq lam yajuz. Jadi kalau misalnya yang mau dibagi ini sebagiannya bebas dan sebagiannya wakaf. Dan ternyata hal tersebut menuntut si pemilik yang bebas ini harus bayar wakafnya. Nah, di sini tidak boleh sebab wakaf itu tidak boleh dijual. Wakaf tidak boleh apa? Dijual. Karena itu tidak boleh ada bayaran. Wa in kana min rabbil waqaf jaz. Tapi kalau ternyata si pemilik wakaf yang harus bayar supaya membebaskan tanah yang bebas itu, maka tidak ada masalah. Pemilik wakaf bayar saja supaya wakafnya tetap terjaga. Wa idza adalatil ajza'u aqra baina aliha. Kalau misalnya seimbang, maka diundi antara keduanya. Kalau misalnya seimbang, setengah-setengah misalnya seimbang, dan mungkin dibagi diundi saja. Ya, faman kharaja sahmuhu ala syai'in sara lahu. Siapa yang bagiannya keluar, maka itu menjadi milik dia. Wa ulzima bidzalik, dan menjadi mesti untuknya. Wa yajibu an yakuna qasimul hakim adlan wa kadzalika katibuhu. Ini syarat ya pada orang yang membagi. Ya, dan yang menulis kisma itu. Disyaratkan keduanya harus adil. Jadi qasimnya dan penulisnya ini dua-duanya ikut bekerja pada qadhi. Jadi qadhi punya pekerja sekarang, ada pembagi dan ada penulis pembagian. Dua-duanya ini disyaratkan dia harus apa? Harus adil. Iya. Selesai sudah pembahasan tentang qada yang berkaitan dengannya. Ada pembahasan tentang syahadat, insyaallah taala kita bahas nanti di pertemuan sore hari ini insyaallah. Nanti sore ya. Baik, saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.